الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan Manhaj Salaf karya Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Dan masih pada pembahasan bab yang keempat, dalil-dalil manhaj salaf adalah hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan kita sudah masuk pada dalil yang ketiga, yaitu firman Allah sudah selesai, sabda Nabi Muhammad pun sudah selesai. Dan kita masuk kepada dalil-dalil dari perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan perkataan sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dan malam ini perhatikan dalil nomor ke-45, perkataan sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Perhatikan halaman 131. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Ya ma'syaral qurra, خذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا." Yang artinya adalah, wahai para pembaca Al-Quran, perhatikan footnote. Maksudnya adalah para ulama yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan ahli ibadah, bukan hanya membaca. Wahai para pembaca Al-Quran, ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian. Demi Allah, jika kalian istiqamah, maka kalian telah jauh didahului oleh orang-orang yang mendahului kalian, para sahabat maksudnya. Dan jika kalian meninggalkannya, meninggalkan jalan mereka, metode beragamanya para sahabat, ke kanan dan juga ke kiri, maka kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan keterangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berikut ini, menerangkan perkataan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, merupakan perkara yang mustahil apabila kebenaran berada pada selain jalan orang yang terdahulu dalam segala kebaikan secara mutlak. Maksudnya ialah ya para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang tentunya berjalan di atas kebenaran. Mereka menuntut ilmu langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, merupakan perkara yang mustahil diberitahukan kepada pemilik mobil B1970 NRS lampu dalam masih nyala. Oh, kada ingat mematikan rupanya lah. Atau biasanya anak mengetek ya lo. B1970 NRS. Silakan untuk mematikannya ya. Lumayan ya lo, aki ya lo. Kenapa sandak belik? Bisa aki. Karena ternyalai selawasan ya. Kita ulang. Imam Nuqayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, merupakan perkara yang mustahil apabila kebenaran berada pada selain jalan orang yang telah terdahulu dalam segala kebaikan secara mutlak. Enggak akan ada. Yang dimaksudkan dengannya adalah jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu dari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menyampaikan agama ini kepada generasi yang berikutnya. Contoh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat. Wahdithu an bani Israel wala haraj, dan ceritakanlah cerita tentang bani Israel tidak mengapa. Ya sekedar cerita lalu, kita percayai enggak juga, kita dustakan enggak juga. Ya cerita dongeng biasa lah, karena mereka kebiasaan mereka adalah bohong. Kebiasaan orang-orang Yahudi adalah bohong. Tapi ceritakan tentang mereka, kata Nabi Muhammad SAW, tidak mengapa. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan perkataanku, kemudian dia memahaminya, dan dia menunaikan sesuai seperti yang dia dengarkan, diamalkan maksudnya. Farubba muballighin aw amin sami', dan bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya sabdaku aw'a, lebih cepat pemahamannya, lebih cepat nangkep. Memang dia enggak ketemu Rasulullah langsung, tapi ketika disampaikan kepadanya sabda Rasulullah, faham dia. Kata Nabi Muhammad, dan bisa jadi atau terkadang orang yang disampaikan kepadanya sabdaku lebih mengerti atau cepat memahami dibandingkannya mendengarkan langsung. Kata para ulama, ini contoh di antara dua dalil yang menjadikan para sahabat faham bahwasanya mereka harus menyampaikan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kala itu jemaah, ketika Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad SAW melarang para sahabatnya untuk menulis sabda beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La taktubu anni illa al-Qur'an. Faman kataba anni ghairu al-Qur'an falyamhuh." Janganlah kalian tulis dari aku kecuali Al-Qur'an saja. Hadis jangan dicatat. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, dia nyatat sabdaku, hapus, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menerangkan sabda ini bahwasanya kala itu Nabi Muhammad SAW melarang para sahabatnya menulis sabda beliau karena wahyu Allah masih turun sana sini. Nabi Muhammad SAW takut akan tercampurnya firman Allah dengan sabdanya. Tapi ketika haji wada, kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, ada seorang sahabat yang meminta izin untuk menulis sabda beliau atau khutbah beliau, dan beliau izinkan kala itu. Akhirnya sejak saat itulah ilmu hadis dituntut, karena sebagian para sahabat ada yang Nabi Muhammad SAW utus ke negeri-negeri yang jauh. Sangat mungkin kemudian mereka telah mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW beberapa hadis yang dia belum dengar. Akhirnya mereka saling menuntut ilmu hadis satu sama lain. Kamu pernah mendengarkan sabda Nabi Muhammad yang seperti apa? Oh, saya pernah mendengarkan. Kamu? Semuanya saling mencatat satu sama lain. Karena Nabi Muhammad kali itu telah mengizinkan untuk menulis sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dituntutnya ilmu hadis itu sejak Nabi Muhammad masih hidup memang. Tapi ketika diizinkan. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi mustahil generasi yang terbaik seperti ini bisa dikalahkan oleh generasi berikutnya. Makanya mereka adalah patokan kita untuk memahami agama. Siapapun orang yang mengatasnamakan dirinya atau mengatakan dirinya bagian dari Ahlus Sunnah, atau semua orang mengatakan ia adalah bagian dari Ahlus Sunnah, maka kita akan tahu mana yang benar-benar Ahlus Sunnah dan yang tidak adalah dengan cara memahaminya. Apakah dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Itulah barometernya. Karena kalau tidak ada patokan itu, maka semua orang akan mengatakan dia adalah Ahlus Sunnah padahal dia memahami firman Allah, dia memahami sabda Nabi Muhammad dengan pemahamannya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, yang menjadikan hadis Hudzaifah ini berada pada hukum marfu ialah isyarat ini. Jamaah, sebelum melanjutkan, apa yang membuat perkataan sahabat yang mulia ini levelnya seperti sabda Nabi Muhammad? Hadis itu kalau dibagi secara umum, hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya hadis mutawatir, yang kedua namanya hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari kalangan para sahabat sampai generasi berikutnya dan berikutnya sampai kepada para perawi terakhir seperti Imam Bukhari dan yang lainnya. Di setiap generasinya yang meriwayatkan banyak, lebih dari 10 perawi. Itulah hadis mutawatir. Di mana mustahil mereka berkumpul untuk membuat satu kedustaan. Itu hadis mutawatir dan jumlahnya sedikit. Kalau di total-total dari semua sabda Nabi Muhammad yang mungkin paling 10 sampai 15% saja. Sedikit. Nah, sedangkan hadis ahad dan rata-rata hadis Nabi Muhammad ahad adalah hadis, definisinya ya sebaliknya. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah 1 2 3 4 5 enggak sampai 10 per generasi. Dan hadis ahad ini jamaah itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya hadis masyhur, ada yang namanya hadis aziz, ada yang namanya hadis gharib. Masyhur itu 3 lebih perawi per generasi. Aziz enggak sampai 10, 3 lebih tapi enggak sampai 10. Itu masyhur. Masyhur dalam istilah mustalahul hadis, bukan masyhur terkenal di lisan manusia atau di telinga manusia, bukan. Masyhur menurut definisi. Yang kedua namanya aziz itu 2 per generasi, 2 perawi saja. Dan yang gharib itu 1 perawi saja. Hadis yang aziz itu banyak hadis berkaitan dengan doa ya. Itu rata-rata atau rata, bukan rata-rata, banyak yang derajatnya atau jenisnya aziz. Cuman 2 perawi di setiap generasi dari sahabat. Kalau yang gharib, walau bisa dikit lagi. Tapi setiap hari kita amalkan. Hadis innamal a'malu binniyat itu gharib loh. Jadi kalau misalnya ada orang tidak mau menggunakan hadis ahad, maka sodorkan kepadanya hadis innamal a'malu binniyat. Karena itu jenisnya ahad, bahkan gharib. Oh, itu kan tentang ibadah ya, tentang ibadah kita pakai. Yang kita tidak pakai itu hadis ahad gharib, tapi tentang akidah. Oke. Ketika kita tahiyat kemudian kita salam, setelah innaka hamidum majid, kan rata-rata kita membaca doa tambahan itu kan, Allahumma inni a'udzubika dari azab kubur, dari azab api neraka, fitnah dajjal. Itu hadisnya gharib loh. Dan itu semuanya akidah. Apa kalau bukan akidah? Prinsip atau keyakinan kita berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi bahkan sejak orang itu meninggal. Fitnah kubur, azab kubur, dajjal, neraka. Itu semuanya bagian dari rukun iman, bagian dari iman pada hari akhir. Itu akidah. Orang gak bisa mikir ya. Gak bisa. Ente kalau gak pengen pakai hadis ahad, ya ngomong aja udah. Gak usah akal-akalan. Karena tidak bisa kita kecuali menggunakannya. Karena rata-rata sabda Nabi Muhammad ahad. Bahkan ada yang gharib. Cuma satu perawi. Innamal a'mal binniyat cuma Umar bin Khattab. Dan seterusnya sama Imam Bukhari. Cuma satu. Jadi akan sangat aneh kalau ada orang yang menolak sabda Nabi Muhammad yang jenisnya ahad, bahkan gharib, tapi tiap hari dia bisa sholat. Gak mungkin dia gak niat. Tapi setiap hari ketika tahiyat dia berlindung dari fitnah dajjal dan lain-lain. Anda faham gak dengan yang Anda baca? Oh, berarti Anda gak faham. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis itu jika dilihat dari siapa yang mengatakan terakhir kali, nah itu ada empat. Inilah bahasan kita. Jadi tadi hadis secara umum terbagi jadi dua, yang ahad kemudian, yang mutawatir juga terbagi dua sebenarnya, saya enggak jawarkan, ntar kepanjangan. Yang ahad terbagi menjadi tiga. Nah hadis jika dilihat dari siapa yang mengatakan terakhir kali itu ada empat. Satu namanya hadis maqtu'. Kedua namanya hadis mauquf. Ketiga namanya hadis marfu'. Keempat namanya hadis qudsi. Maqtu terputus atau terpotong artinya adalah yang mengatakan perkataannya yang terakhir kali, artinya satu hadis yang disandarkan kepada yang mengatakan terakhir kalinya adalah seorang tabi'i. Bisakah dijadikan dalil? Enggak bisa. Karena yang mengatakannya adalah tabi'i. Kalau untuk faedah tambahan mungkin. Tapi kalau landasan sebelum kita beribadah, enggak. Dia terputus. Ada yang namanya mauquf, terstop. Terakhir kali yang mengatakannya adalah seorang sahabat. Bisakah jadi dalil? Bisa. Ini sebenarnya hadis mauquf. Tapi punya level marfu'. Marfu' adalah hadis yang terakhir mengatakannya semua rata-rata hadis yang kita fahami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tinggi adalah hadis qudsi yang mengatakannya terakhir kali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala yang menjadikan hadis Hudzaifah ini berada pada hukum marfu', padahal dia mauquf perkataan seorang sahabat. Tapi basicnya pun bisa jadi dalil. Sahabat mengatakan sabda, enggak ngomong saya mendengarkan dari Nabi Muhammad saja, diterima kok. Namanya istilahnya mursal sahabi. Arsala yursilu itu artinya mengirim atau melepas. Hadis mursal yang terlepas, artinya para sahabat langsung ngomong, langsung menyampaikan sabda, tidak kemudian memberikan embel-embel bukti dia mendengarkan langsung. Saya mendengarkan Nabi bersabda, beliau enggak gitu. Beliau langsung menyampaikan sabda Nabi Muhammad. Diterima. Karena tidaklah sahabat mengatakan kecuali mereka mendengarkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain kalau mursal tabi'i, seorang tabi'i mengatakan Nabi bersabda, enggak bisa diterima tuh. dia harus mengatakan dulu siapa gurunya di kalangan sahabat, baru kemudian Nabi Muhammad. Kan dia dan Nabi Muhammad terputus satu generasi. Gak mungkin seorang tabi mengatakan, Nabi bersabda, loh siapa? Kamu dari siapa dulu mendengarkannya? Oh, saya mendengarkan dari sahabat fulan, dia mengatakan, dia mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda. Ah, itu baru lurus. Tapi kalau mursal sahabat, beda dengan mursal tabi. Walaupun memang Imam Syafi'i memberikan satu pengecualian untuk mursal tabi'i. Orangnya siapa dulu, kata beliau. Kalau misalnya orangnya adalah Sa'id bin Musayyib atau Musayyib. Kalau seorang tabi'inya adalah Sa'id bin Musayyib atau Musayyib, dia mengatakan Nabi bersabda, itu diterima. Beliau memberikan pengecualian satu tabi'in ini. Kenapa? Karena dia bertemu dengan banyak sekali sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu jama'in. Tapi tentunya ya, Imam Syafi'i bersendirian dengan perkataan ini tentunya. Hukum kita tetap sama ya. Karena seorang tabi'i terputus generasinya dengan sahabat dulu baru Nabi. Dia harus sebutkan, saya mendengarkan dari sahabat fulan, Nabi Muhammad bersabda. Wallahu'alam bissawab. Nah, yang menjadikan hadis Hudzaifah di ini berada pada hukum marfu', seperti marfu', ialah isyarat ini. Artinya ini seperti sabda Nabi Muhammad sudah. Yaitu isyarat mengenai keutamaan orang-orang yang terdahulu dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Al-Muhajirin dan juga Al-Ansar. Jadi ada isyarat ke sana. Perkataan Hudzaifah ini ketika menyebutkan para qurra, orang-orang yang yakni disebutkan dalam footnote itu apa? Para ulama yang memahami firman dan sabda, dinasihatkan oleh beliau, ikuti orang-orang yang terdahulu. Maksudnya para sahabat. Maksudnya Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Jadi ada isyarat ke situ memang. Dari perkataan Hudzaifah Ibn Yaman. Mereka adalah orang-orang yang telah berlalu di atas istiqamah. Kemudian mereka mati syahid di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara mereka ada yang Nabi Muhammad bopong kan. Siapa namanya? Sahabat Nabi Muhammad yang ketika dia mati syahid, Nabi Muhammad cari dia. Julaibib. Siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi ya? Adanya keren nih. Eits. Kartu. Ada tiga nih, antum pilih yang mana nih? Zikir pagi petang atau ruqyah dari Al-Quran atau ruqyah dari sabda. Mau yang mana? Oh, tiga-tiganya. Mantap. Akan banyak pertanyaan selama pengajian ini. Oke. Okay. Bagus ya, saya pengen ada teman-teman yang bikin ya. Jadi kartu kecil tapi di calendaring. Ada proses calendaring ini ditebalkan seperti ini. Jadi anti air. Anti ludah juga. Mabok jigong. Oke. Okay. Bukan lagi mereka meninggal di hadapan Nabi Muhammad, ada yang Nabi Muhammad bopong. Tahu ya cerita Julaibib ya. Julaibib tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau sebagai seorang sahabat, Allah takdirkan tidak memiliki paras yang menawan. Tapi Nabi Muhammad yang carikan istri untuk dia. Bayangkan. Kalau kita kan mun masih ustaz aja mencariakan, ditolaknya. Supan ustaznya. Sudah mencari akan lo, sudah nazar kita aturakan lo, Mbah tu mencet akhwatnya, "Ustaz, kada lanjut lah." "Kenapa, Mbak?" "Anu tata ya, sekalinya masih berokok aja." "Mampus, ya Allah." Supannya ulun mengenalkan seorang ikhwan. Sejak itulah kemudian kalau ulun bikin format untuk CV untuk ikhwan mesti merokok atau tidak. Alhamdulillah kadang-kadang itu disebutkan tidak merokok tapi nyimeng. Wah. Lebih parah dong ya. Sampai mana tadi? Nyimeng tahu ya, cimeng ya. Ganja. Beliau melamarkan seorang perempuan yang menghadapi kedua orang tuanya. Kemudian yani ibunya mengatakan, karena tahu Nabi Muhammad maju untuk Julaibib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, apa enggak ada yang lain, bahasa kita, apa enggak ada yang lain. Nada penolakan. Anaknya dengar dari dalam, apakah kalian menolak perintah Rasulullah? Dia langsung skakmat bapak ibunya. Yang minta kepada anda ini, hai ayah dan ibu, itu Rasulullah. Jangan ditolak sudah. Dan yakni singkat cerita menikah, disebutkan juga sudah bersatu atau bersenggama, tapi ada panggilan jihad dan dia belum mandi junub, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir cerita ini tentang firman Allah Al-Hasyr ayat 7, silahkan dibaca ceritanya, sampai tafsir Ibnu Katsir yang ringkasan pun cerita ini tidak dihilangkan. Perang berkecamuk, saya lupa nama perangnya, selesai, kaum muslimin menang. Kata Nabi Muhammad, tolong carikan Julaibib. Dan akhirnya para sahabat mencari di antara semua banyak korban peperangan. Dan ketemu Julaibib meninggal dunia dan dia di hadapan 7 orang kafir. Artinya dia lawan 7 orang. Luar biasa. Kita kadang-kadang satu lawan satu aja belum tentu menang. Dia bisa kalahin 7, tapi kemudian dia terbunuh. Anda tahu, Nabi Muhammad mendatanginya dan memikulnya. Disebutkan dalam riwayatnya bahwasanya para sahabat yakni iri dengan Julaibib. Artinya kalau mati bakal dibopong kayak gini, ya mendingan mati aja. Yang membopong adalah pundak makhluk paling mulia. Siapa? Rasulullah SAW. Nabi Muhammad angkat dan beliau yang kebumikan. Kembali kepada perkataan beliau, kemudian mereka mati syahid di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka, jadi bukan cuma mati syahid di hadapan Nabi Muhammad, ada yang memiliki kemuliaan dibopong Nabi Muhammad seperti Julaibib. Atau mereka hidup setelah beliau wafat di atas jalan beliau, kemudian mereka syahid atau mereka meninggal dunia di atas tempat tidurnya, seperti Khalid ibn Walid meninggalnya di kasur, walaupun tentunya bekas sayatan pedang di tubuhnya sangat banyak, tapi dia meninggalnya di kasur. Bahkan disebutkan jika Khalid ibn Walid jadi panglima perang, itu pasti menang, sampai ada keyakinan demikian ya, walaupun gak benar ya, saking gak pernah kalahnya dia sejak dia kafir mengalahkan kaum muslimin di padang Uhud dengan taktik perperangnya. Sampai dia masuk Islam pun tidak pernah terkalahkan. Kalau perang, yang memimpinnya adalah Khalid ibn Walid. Dan dia meninggalnya di kasur. Kurangkah keutamaan dia? Tidak. Walaupun dia tidak meninggal di medan perang, dia sahabat yang mulia radhiyallahu anhu Khalid ibn Walid. Jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW, kenapa mereka menjadi umat yang terbaik, hidup bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuntut ilmu langsung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemahaman mereka menjadi patokan dan barometer kita memahami agama ini. Sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Jadi mustahil ada satu generasi yang bisa mengalahkan kebaikan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut hadis dalil ke bagus nih angkanya nih 46. Perhatikan halaman 132. Ini nanti buat yang nanya aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12 ya. Buat yang nanya nanti. Langsung kepada bola pertanyaan. Sekalinya pertanyaannya, Tat apa kabarnya? Wah. Kan yang penting nanya ya. Bujur juga bang, Tat apa kabar? Ya bisa lah. Tolong jangan dipraktekkan. Jangan letterless banget jadi orang. Lanjut ya. Halaman 132. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Lamma kubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qalatil anshar, minna amirun wa minkum amir." Fa atahum Umar radhiyallahu anhu faqala, "Ya ma'syaral anshar, Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Abu Bakr ayya umman nas? Qalu bala. Qala fa ayyukum tatibu nafsuhu ay yataqaddama Abu Bakr? Qalat al-Ansar, na'udzu billah an nataqaddama Abu Bakr radhiyallahu anhu. Yang artinya adalah, perhatikan 132 dalil nomor ke-46, sahabat yang ketiga yang meriwayatkan dalil yang menunjukkan bahwasanya manhaj salaf adalah hujjah dalil yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kaum Ansar berkata, "Pada kami ada pemimpin dan pada kalian pun ada pemimpin." Maka Umar mendatangi mereka lalu berkata, "Wahai kaum Ansar, bukankah kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Bakar agar mengimami manusia?" Kalian tahu kan? Mereka menjawab, "Benar." Umar bin Khattab berkata, "Maka siapakah di antara kalian yang senang mendahului Abu Bakar?" Kaum Ansar menjawab, "Kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar." Enggak berani mereka. Jamaah, tentunya ini cerita singkat ya. Sebenarnya yang mendatangi Ansar kala itu Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Tapi yang ngomong Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kurang lebih yang saya ingat dari 5 sebab dari terlambatnya Nabi Muhammad SAW dikebumikan. 1, mereka shock, kaget. Sampai selevel Umar bin Khattab pun dia kan mengacungkan pedangnya untuk menebas siapapun orang yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat. Saking gak percayanya beliau. Hingga kemudian Abu Bakar lah yang kemudian menenangkan. Wahai segenap manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai segenap manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad SAW, maka Muhammad telah meninggal. Gak bisa jadi Tuhan seperti itu. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Hidup dan tidak pernah akan mati. Kemudian reda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2, mereka tidak pernah mengalami kejadian sebesar itu, yaitu meninggalnya seorang nabi. Lain dengan orang-orang Bani Israel. Kata Nabi Muhammad SAW, "Kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyun khallafahu nabi." Aqama qala sallam. Adalah Bani Israel di antara keutamaan mereka ya. Itu dipimpin oleh para nabi. Enggak kayak kita gini, pemimpin kita presiden. Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Setiap ada nabi yang meninggal diganti dengan nabi yang baru. Nabi terus pemimpinnya Bani Israel itu. Walaupun sebagian diantaranya mereka yang bunuh ya, gak cocok bunuh, gak cocok bunuh. Ya kerjaan orang Yahudi, sudah tadi tukang bohong, ya. Suka bunuh nabi, ya. Juga kemudian suka nyogok, itu kebiasaan orang Yahudi itu, jangan diikuti ya, suka nyogok ya. Jadi, para sahabat kala itu, atau kaum muslimin rata-rata, ya mereka tidak pernah menghadapi bagaimana meninggalnya seorang nabi. Pianlah kalau misalnya ada kejadian yang cukup dahsyat yang pian hadapi, itu kadang-kadang kita terdiam. Terdiam sejenak. Kalau perkaranya sangat besar, mungkin bisa terdiam seharian, bingung. Iya. Bingung dan bengong. Ya ini keahlian orang Indonesia disebutkan adalah bengong ya. Lu baca tulisannya Ustaz Muhammad Abdul Twaisikal Hafizullah Ta'ala, pik beliau, saya waktu itu gak sempat baca captionnya, tentang yani minat baca kita yang sangat kurang, dan itu benar. Kita ada di peringkat paling bawah, nomor 2 paling bawah. Itu nomor tiga paling bawah. Negara yang paling malas baca. Dan itu akan ketahuan kalau misalnya nih, misalnya pian ke mana gitu ya, ke negeri-negeri yang suka baca gitu, mungkin Eropa gitu ya. Mungkin di bis gitu ya, atau mungkin di mana lah. Ketika di perjalanan mereka baca. Kalau kita mungkin ya sepanjang jalan bengong ya. Padahal perjalanannya satu jam ya. Yo. Jangan buka Quran kah, baca kah. Jadi kalau ada perlombaan bengong, oh kita menang. Terbatuk-batuk. Karena takutan kehabian kerasukan jin, karena kelihatan sekali kosongnya. Iya. Padahal enggak sedang yakni ditolak akhwat, enggak, tapi bengong aja udah. Kosongnya. Makanya saya praktekkan jangan lama-lama, nanti kesambet ya. Ketahuan saya lagi kosong ya. Sampai mana tadi jemaah? Ah, shock. Mereka enggak tahu bagaimana menghadapi kematian seorang nabi. Tiga, mereka disebutkan berselisih. Di mana Nabi Muhammad SAW dikebumikan? Yang tentunya yang terjawab dengan sabda Nabi Muhammad sendiri. Tidak ada seorang nabi yang meninggal kecuali dikuburkan di mana dia meninggal. Saya lupa matan bahasa Arabnya. Itulah terjemahan bahasa Indonesianya. Ma min nabiyyin yamutu illa yuqbaru haitsu mat. Kalau tidak salah seperti itu. Tidak ada seorang nabi yang meninggal kecuali dia dikuburkan di mana dia meninggal. Dan Nabi Muhammad meninggal di pelukannya Aisyah. Dan sebelumnya liur mereka bercampur disebutkan. Hari-hari terakhir itu Nabi Muhammad tentunya sakit, dan di sakit itulah Nabi Muhammad meninggal. Abdullah, adiknya Aisyah radhiyallahu anha, itu masuk ke kamar mereka dan bawa siwak. Sudah saya sampaikan cerita ini di kajian Kaifa Amalahu subuh Jumat. Anda kalau pengen dengerin hadis-hadis yang mungkin jarang Anda dengar, subuh Jumat semuanya kayak dongeng, cerita-cerita unik kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu tahu Nabi Muhammad itu orang yang sangat higienis, orang yang sangat memperhatikan kebersihan mulut dan juga badan. Aisyah tahu Nabi Muhammad itu naksir sama siwak yang dibawa Abdullah. Kata Aisyah, "Akhudhuhu lak." Mau saya ambilkan untukmu ya Rasul. Nabi Muhammad tidak menjawab tapi memberikan kode, isyarat, ya saya pengen. Kemudian disebutkan oleh Aisyah, dia berusaha keras mengambil itu dari Abdullah. Wah, rebutan siwaknya. Ketika dia dapatkan, kata Aisyah, "Ulayyinuhu lak." Mau aku lembutkan untukmu ya Rasul? Ya, disitulah proses liurnya Aisyah ada di siwaknya Nabi Muhammad SAW. Dia lembutkan, karena siwak ujungnya harus kita gigit-gigit dulu biar lembut. Kalau antum punya siwak, jangan digituin, kasih langsung aja. Hendakkah ulun lembutakan? Kan usah. Aduh sah, ini lain kesannya. Ini suami istri. Sangat mungkin terjadi suami istri, sangat mungkin terjadi anak dan orang tua. Makanya sabda Nabi Muhammad tentang menjilat makanan, hendaklah ia menjilatnya atau minta jilatkan. Itu Anda jangan aneh dulu, minta jilatkan. Ini mungkin terjadi. Mungkin bukan antar teman, tapi antar suami istri bisa. Dan maknanya kata para ulama, menjilat enggak mesti seperti kita makan sate itu enggak, mengambil sisa. Itu makna menjilat juga, mengambil sisa makanan. Mulon kawan maka kuku panjang lo, sebagian diantaranya hirang ya lo, nang kiri panjang benar, mun nang kiri yang kelingking panjang benar, biasanya ini dipakai buat ngoret telinga. Nah, saking panjangnya tembus ke sini. Ya, jadi jangan bayangkan yang aneh dulu. Hadis itu mungkin terjadi dari siapa? Suami istri, orang tua dan anak. Ya dong, ada bekas es krim di anak kita, Lujen, Kanzu. Oh, sayang, kita jilat. Mereka yang jijik. Entar dulu ya, dikit lagi ya.

di kitab Hikbah Min At-Tarikh karangan Syekh Uthman Al-Khamis. Mungkin sebagian pun juga sering nonton IG yang sudah diterjemahkan ya dari beliau ya. Terjemahan bahasa Indonesia adalah inilah buktinya. Inilah buktinya. Silakan beli itu buku luar biasa menceritakan sejarah sejak Nabi meninggal sampai Hasan Hussein. Sampai kejadian Hasan dan Hussein. Cukup menarik ya. Menarik bukan cukup. Bagus sekali. Wallahu a'lam bissawab. Ketiga, di antara sebab terlambatnya dikebumikannya Nabi Muhammad SAW adalah tidak beraninya para sahabat seorang pun membuka baju Nabi Muhammad SAW untuk dimandikan. Mereka bingung gimana cara mandiinnya. Enggak ada yang berani membuka baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad dimandikan dengan pakaiannya yang ada. Ingat ini pengecualian. Enggak ada yang berani. Gimana? Tempat Nabi Muhammad biasa khutbah saja Abu Bakar As-Siddiq enggak berani berdiri situ. Dalam artian penghormatan, beliau turun satu level ketika khutbah. Di zaman Umar turun satu level lagi. Di zaman Uthman beliau baru naik lagi ke atas. Karena kalau turun terus, wah, sampai bawah ntar. Beliau naik lagi ke atas. Bukan berarti kurang ajar ya. Jazakallahu khairan kumullah. Nabi Muhammad dimandikan dengan pakaian yang ada. Makanya sangat aneh ya kalau misalnya ada acara besar gitu, tablik akbar plus mencium rambut Rasulullah. Nah, ini rada membingungkan. Karena mereka membuka baju Nabi Muhammad saja enggak berani. Ini siapa yang berani cabut ubannya? Ini siapa nih? Hah? Sahabat siapa yang berani cabut ubannya nih? Ya mungkin kalau rambut Nabi Muhammad yang rontok kita enggak tahu ya, tapi kan yang ada di Banjarmasin waktu itu ada pik rambutnya menggumpal dan cukup banyak warnanya putih. Dan itu kalau secara kasat mata, secara kita lihat dari pik yang kecil aja, wah ini lebih dari 20 nih. Karena rambut Nabi Muhammad ubannya disebutkan hanya 20 lah ya, dikit. Bayangkan, umur 60-an Nabi Muhammad ubannya sedikit. Dan jangan dipotong ya, jangan dicabut ya. Walaupun kadang-kadang gatel. Gatel sekali uban itu. Tapi kalau ada, Anda harus akali dengan ya mungkin ketika mandi keramas. Keramas pakai ayam, ayam keramas. Itu kremes ya. Keramas, biar enggak gatel lagi ya. Dan itu nadzir. Dan itu adalah pemberi peringatan, salah satu di antara makna dari penafsiran walaqad ja'akum munadzir, saya lihat dari keterangan Ustaz Firanda. Dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, itu adalah di antaranya adalah uban. Di antaranya adalah uban. Kalau misalnya apa ilmu Pak Eko ada enggak Pak Eko? Ilmu tentang mata itu apa? Iri. Air ini kan yang bulat ini namanya iris kan atau iris ya? Jangan tambah bela. Iris kan ini. Kan yang kecil itu pupil, habis itu yang gedenya iris. Yang itunya biasanya bukan biasanya sifat mata bidadari dari surga itu kan bulat hitamnya itu lebih banyak dibandingkan bagian putihnya. Nah, ilmu tentang mata, iridologi, ya pokoknya seperti itulah. Itu subhanallah, yani ketika didalami penyakit seseorang bisa dilihat dari guratan-guratan kilatan yang ada pada bagian putih mata. Anda perhatikan saja mata Anda masing-masing di zoom, itu mesti ada kilatan guratan kecil, saya sebutkan dengan istilah petir. Ada yang sudah mulai dari ujung, ada yang sudah sampai tengah, ada yang sudah nyampe irisnya. Itu berarti sudah ada penyakit yang kena dengan Anda. Tapi kalau yang belum, itu berarti akan nyampe. Kalau kita luaskan tafsiran firman Allah tadi dengan bahwasanya di antara penafsiran para ulama adalah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, walaupun maksudnya adalah Nabi dan Rasul, adalah uban, artinya kalau sudah ubanan, sasadangnya aja lagi. Parak mati sudah. Nah itu, apalagi kadang-kadang uban sudah di jenggot, di kumis, di bulu hidung, oh Tuhan sudah tuh. Sudah di bulu hidung, kadang-kadang lupa dicukur, lupa dilor orang bergarak-garak, ya Allah. Gemes kita pengen narik, cabut bang pak, keluar gitu. Ya, telah datang kepada kita begitu banyak peringatan. Artinya sesadangnya aja lagi. Kalau yang mata tadi mungkin ya sesadangnya, berarti belum memakan ya. Kalau penyakit banyak yang datang, termasuk diantaranya penyakit mata itu sendiri. Ilmu ya Allah bongkar ya di dunia modern ini ya, walaupun sudah lama basicnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni itu kerancuan bagi ulun pribadi saja bahwasanya ada rambut Nabi Muhammad, walaupun tidak terlepas dari kemungkinan ya, sangat mungkin ada. Tapi yang jadi masalah adalah cara tabaruknya gimana waktu itu. Karena kalau ada berarti para sahabat sudah megang waktu itu. Karena tabaruk dengan Nabi Muhammad itu khusus untuk Nabi Muhammad saja. Tabaruk dengan sosok itu hanya pada Nabi Muhammad saja boleh. Kata Zubair bin Awam, sebelum dia masuk Islam, dia adalah negosiatornya orang kafir. Ketika dia nego dengan kaum muslimin untuk ini satu perkara tertentu, dan dia pulang menyampaikan kabar kepada kaum kafirin, dia cukup aneh dengan bahwasanya saya tidak pernah lihat orang dimuliakan seperti Muhammad SAW dimuliakan sahabatnya. Para sahabat sangat memuliakan orang ini. Kenapa memangnya? Saya tidak pernah lihat dia meludah dan ludahnya jatuh ke tanah. Mesti jatuh di salah satu tangan sahabatnya. Rebutan mereka. Ingat, ludah Nabi ya. Jangan macam-macam ya. Ludah ustad, ludah habib, ludah kiai, ludah itu. Bukan ludah Nabi. Anda rebut, cium, bau jigong. Jangan ya. Tabarruk dengan sosok itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan harus dengan sesuatu yang terpisah dari tubuh beliau langsung. Air liurnya, bekas air wudunya, keringatnya, rambutnya masuk. Jadi kalau untuk pembahasan persyaratan dia masuk. Cuman yang kita ingin telusuri sejarahnya, gimana cara tabarruknya? Kan kita memang ya ketika tabarruk, satu ada dalilnya, dua kita tahu caranya. Ini susah, apakah dengan dicium-cium seperti ini atau diusap-usap? Wallahu a'lam bissawab. Oke, para sahabat bingung bagaimana memandikan karena mereka takut membuka baju Nabi Muhammad dan belum dimandikan di pakaian yang ada. Juga, nah ini kejadian ini di antara yang memperlambat. Al-Aus dan Al-Khazraj, dua kabilah besar di kalangan Ansar, itu sudah melakukan pertemuan untuk menentukan siapa pemimpin berikutnya sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi. Umar bin Khattab dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendatangi mereka. Ente gak usah meeting-meeting. Pemimpin itu kami, orang-orang Quraisy. Kalian para menteri, cukup. Kita lagi sibuk ngadapi Rasulullah meninggal nih, itu udah meeting aja. Kasarnya begitu mungkin ya. Tapi ya kejadiannya gak gitu. Ini kejadiannya. Ada yang berani kemudian maju dibandingkan Abu Bakar Siddiq? Gak ada yang berani. Ini manusia paling mulia sepeninggal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah isyaratkan dengan beliau disuruh menjadi imam. Nabi Muhammad masih hidup waktu itu. Isyarat dari Nabi Muhammad, ini pemimpin berikutnya setelah saya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ketika hijrah, Nabi Muhammad juga perlihatkan bagaimana cintanya pada Abu Bakar As-Siddiq. Di hadapan khalayak ramai, semua Nabi Muhammad, silakan kamu pergi dulu, kamu pergi dulu. Karena perginya berangsur-angsur kan hijrah itu. Di hadapan khalayak ramai, Nabi Muhammad sebutkan, "Hai Abu Bakar, kamu safarnya sama saya." Itu keutamaan jamaah, luar biasa. Kamu safarnya sama saya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tentunya yang terakhir, di antara yang membuat terlambatnya dikebumikannya Nabi Muhammad SAW adalah, yakni Nabi Muhammad disolatkan satu-satu semua penduduk Madinah. Enggak ada yang berani jadi imam. Makanya kalau misalnya ada salah seorang di antara kita berwasiat kepada anaknya kayak gini, enggak perlu. Nak, kenalah mun abah meninggal lah. Mun kawan anak lah ya. Sekampungan tapi sikung-sikung jauh. Pian siapa gerang, Pak? Ini hanya terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi itu kurang lebih kejadiannya. Kenapa sampai ini keluar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oke, perhatikan bahasan terakhir, perkataan Imam Nuqayyim. Artinya di kejadian ini Umar bin Khattab nantang. Ada enggak yang berani maju dibandingkan Abu Bakar Siddiq keutamaannya? Enggak ada. Al-Muhajirin. Jadi secara individu, orang terbaik ya Abu Bakar As-Siddiq. Baru kemudian Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajmain. Inilah keutamaan individu dan juga urutan kekhilafahan. Dan Muhajirin lebih afdal dibandingkan Ansar. Yang ikut perang Badar kemudian, yang ikut perang Uhud kemudian, yang ikut Bayatul Ridwan, ada urutannya yang lebih mulia dibandingkan yang lain di kalangan para sahabat. Kita tutup dengan perkataan Imam Al-Qayyim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, dan kami berkata kepada seluruh para mufti, para pemberi fatwa, siapakah di antara kalian yang senang mendahului Abu Bakar As-Siddiq apabila beliau berfatwa? Dengan satu fatwa dan orang selain beliau yang kalian taklid kepadanya berfatwa dengan selain fatwa beliau. Artinya siapa yang berani menyampaikan satu fatwa yang fatwanya ketika dia sampaikan itu fatwa lebih mengutamakan orang yang levelnya jauh di bawah Abu Bakar As-Siddiq? Enggak ada. Memang kasusnya ini adalah khusus, tapi maknanya bisa umum sebenarnya. Perkataan para sahabat lebih kita utamakan dibandingkan perkataan siapapun di kalangan para ulama. Beliau contohkan tentunya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi makna luasnya, ketika dibenturkan satu perkataan seorang alim, bahkan mungkin selevel imam madhab sekalipun, dengan perkataan sahabat, enggak usah pikir panjang, ini yang kita ambil. Yaitu perkataan para sahabat. Sama, Imam Nuqaim juga nantangin. Tapi juga di saat yang sama adalah juga nasihat. Jangan sampai kalian lebih mengikuti pendapat imam kalian, padahal pada perkara tersebut ada pendapat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum tiga bahasan taklid. Taklid itu artinya mengikuti seorang yang perkataannya basicnya bukan hujjah, itu namanya taklid. Dan taklid kedua, taklid bisa terjadi kepada dua orang. Satu orang awam standar, dan mereka harus taklid karena mereka awam, harus taklid kepada seorang alim yang amanah tentunya dengan ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada ahli ilmu maksudnya jika kalian tidak tahu. Dan ini umum, bukan perkara fikih saja, akidah pun Anda tanyakan dan yang lain. Selama itu masih dalam lingkup agama. Kalau sudah urusan duniawi, tanya ahlinya. Tad ulun ni sakit benar gigi, apalah ya? Ah, ke dokter. Iya, tapi kalau Anda pengen ruqyah boleh. Baca Al-Fatihah sambil elus-elus. Sambil minum ponstan, hampir. Allah yang bisa. Kalau Anda melakukannya dengan keyakinan yang luar biasa, Anda ruqyah pun yakni akan sembuh. Bisa dengan mengelus bagian yang sakit. Tapi kadang-kadang kita tidak seyakin itu. Apalagi ketika membacanya pun alhamdulillah rabbil alamin. Bacanya aja enggak sempurna. Arrahmanir rahim. Aduh. Pengen bangun rumah nanya ustaz. Pengen buka usaha nanya ustaz. Selama itu dalam lingkup agama, oke, silahkan tanya seorang yang ahli. Dan juga terjadi kepada ahlul ilm atau orang yang berilmu, bahkan seorang alim atau ulama sekalipun, ketika mereka harus mengeluarkan fatwa dan waktu tidak panjang, harus mengeluarkan segera, mereka biasanya langsung merujuk kepada alim sebelumnya. Itu bahasan kedua. Kepada siapa terjadi taklid? Orang awam terjadi standar, orang alim pun bisa. Yang ketiga, macamnya, dan ini yang kita bahas. Ada yang namanya taklid umum, ada yang namanya taklid khusus. Umum itu berarti Anda menjadikan seorang imam, imam madhab katakan, sebagai rujukan Anda dalam semua masalah. Maka ini terlarang, gak boleh. Karena kata Syaikhul Utsaimin, seakan-akan Anda menjadikan imam tersebut nabi kalau begitu. Padahal dia manusia, sangat mungkin salah, khilaf, keliru. Kita bahas tadi pagi. Yang benar itu taklid khus, taklid yang khusus. di bab ini perkataan Imam Syafi'i paling kuat, ikut. Di bab itu perkataan Imam Malik lebih kuat, ikut. Itu bukan pinplan, kita hanya mengikuti dalil. Memang secara zahir sepertinya kita mengikuti alim, yang enggak. Kita mengikuti yang mereka sampaikan, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, atau ijtihad mereka berdasarkan firman dan sabda. Ujung-ujungnya kita mengikuti Nabi Muhammad juga. Cuman para imam mazhab ini mempermudah kita untuk memahami agama. Itu seharusnya yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ulun-ulang. Kata beliau, atau ulun lanjutkan, sorry. Lebih-lebih kepada salah seorang dari pemimpin kalian yang berkata, wajib bertaklid kepada orang yang kami taklid kepadanya dalam agama, dan tidak boleh taklid kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini lebih parah lagi. Siapapun orang, setinggi apapun ilmunya, tidak bisa kita bandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi sampai meninggalkan perkataan beliau setelah firman dan juga sabda. Ya Allah, kami bersaksi kepadamu bahwa diri kami tidak senang akan hal ini, dan kami berlindung kepadamu dari merasa senang. Artinya kita tidak akan fanatik. Ingat, bermadzhab itu boleh. Bermadzhab itu boleh. Apakah harus? Ya tentunya tidak. Tapi kalau kemudian karena Anda bermadzhab membuat Anda menjadi orang yang melakukan taklid buta, melakukan taklid umum, Anda tidak mendengar perkataan siapapun, pokoknya cuma Imam A atau cuma Imam B, maka disitulah kita akan tersesat, karena mereka manusia. Sangat mungkin mereka salah, keliru, dan juga khilaf. Bahkan bisa jadi untuk kasus Imam Abu Hanifah, ada hadis-hadis yang belum sampai kepada beliau dan sampai kepada imam-imam berikutnya. Anda taklid, Anda akan salah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ya lah, yang sudah dulu. Yang sesuai tema ya. Yang kocak ada enggak yang kocak? Oh, siap, siap. Yang kayak dulu tuh, gimana cara wudu sambil buang air besar itu. Kocak itu. Masih ingat sampai sekarang saya pertanyaan, ya Allah. Kayak apa caranya wudu sambil BL? Siapa? Itu cuma bisa terjadi ketika Anda di sungai. Sini wudu, situ keluar ya. Aneh-aneh pertanyaan menyermasin, ya Allah. Oke ya. Ntar nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Okay. Ini dulu. Banyak kah? Oh. Iya tuh, pengen dapat hadiah tuh. Gak apa-apa, hadiahnya bagus-bagus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa uban tidak boleh atau jangan dicabut meski gatal. Orang tua saya sering minta cabutkan. Sama. Sama. Bahkan dulu almarhum mama itu beliau kasih harga, pokoknya dapat sebuting 1000. Wah. Kita nang halus nih pian, Mbak, 1000. Dapat 3 kau nongkar Indomie goreng ya lo. Orang tua saya sering minta cabutkan. Apakah saya apakah saya berdosa karena membantu orang tua saya untuk mencabutnya? Ini tugas Anda untuk berdakwah ya. Aduh, memang berat ya, karena permintaan orang tua. Tapi ya, sabda Nabi Muhammad gak bisa dibenturkan dengan permintaan orang tua. Mungkin mereka belum tahu, ya tugas kita ngasih tahu. Bah, mak, Nabi Muhammad melarangnya. Sampaikan keutamaannya. Akan, yakni ia menjadi cahaya di hari kiamat kelak. Wallahu alam bisawab. Tentunya umat Nabi Muhammad akan bercahaya di bekas-bekas tempat wudhunya. Apakah ini cahaya tambahan? Wallahu alam bisawab, karena disebutkan itulah keutamaannya, cahaya. Tapi jangan juga kemudian, wah ketukah kemudian orang semir putih. Ya jangan. Itu kebablasan. Biarkan dia yakni tumbuh seperti biasa saja. Walaupun Qad yashibul fata walaysa ajiban, disebutkan dalam syair bahasa Arab, terkadang anak muda pun bisa ubanan dan itu bukan perkara yang aneh. Sebagian orang bahkan mungkin umurnya baru belasan sudah keluar uban. Macam-macam sebab kenapa itu bisa terjadi. Ada orang yang kayak Nabi Muhammad, bukan ada orang yang kayak Nabi Muhammad 63 tahun hanya sekian helai ubannya. Jadi beda-beda. Jadi tugas Anda mendakwahi. Bah ulun ulun keramas pian jalah tawari untuk mengkeramasi, jangan mengkremasi ya. Itu berarti Anda membakar orang tua Anda. Bah ulun keramasi pian jalah. Mbah tu kena ya dikerimbat lah ya dikerimbat. Oke tu kau siap. Wah langsung. Jadi tawarkan yang lainnya. Nyaman nak lah sekalinya aja. Nyaman bae langsung sampo. Begitu tuntung tagih kena. 20.000 bahaya. Larang aja. Anak laknat. Ustaz, bagaimana menyikapi para sahabat yang melakukan amalan yang belum diajarkan Rasulullah tapi setelah ketahuan baru dijadikan hadis? Ah, mungkin contoh mudahnya kayak salat sunnah setelah wudu ya. Salat sunnah setelah wudu yang dilakukan oleh Bilal hingga itu menjadi penyebab beliau terompahnya atau suara langkah kakinya sudah di surga, orangnya masih hidup. Bayangkan. Kan setiap kita pasti punya ciri khas langkah kaki. Ada yang mungkin kakinya cepat, ada yang kita sering karena sering mendengar gitu ya, suka ngegesrek gitu ya. Jadi sandalnya cepat habis, serok. Iya, mirip-mirip suster ngesot. Serok. Macam-macam. Kita kadang kenal langkah kaki teman kita. Apalagi untuk kasus di pesantren, kenal. Orang yang jalannya jinjit akan ketahuan. Tapi kalau orang yang jalannya tak-tak, ah itu setan ya. Karena habis dua langkah dia langsung terbang ya, The Flash. Sampai mana tadi ya? Bingung saya. Apa tadi pertanyaannya? Oh, nah, jangan sekarang hamdulillah, di antara makna hadis itu adalah pembenaran dari Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad tanya, itulah amalan beliau, Nabi Muhammad benarkan. Atau Nabi Muhammad diamkan. Maka ia jadi syariat. Tapi hadis ini atau kejadian ini tidak bisa Anda jadikan dalil adanya bid'ah hasanah. Tupang sahabat Bilal menggawi dulu. Mbah itu mbah ketahuan, Nabi Muhammad benarkan. Nah itulah pertanyaannya untuk Anda. Yang Anda lakukan Nabi Muhammad benarkan enggak? Kan enggak. Lawang beliau sudah meninggal, itulah bedanya dan sangat jauh bedanya antara langit dan sumur Artesis. Bukan langit dan bumi, langit dan sumur jauh. Itu makna hadis. Perkataan beliau, perbuatan beliau, sifat beliau, akhlak ataupun kemudian juga sifat penciptaan dan juga takrir. Pengiaan dari beliau walaupun beliau tidak melakukan. Dan itu menjadi syariat. Jadi bedakan ya. Karena sebagian para sahabat itu ada yang mulham. Sebagian para sahabat ada orang yang diilhami. Seperti wahyu. Umar bin Khattab itu mencocoki firman Allah sebelum firmannya turun, tiga kejadian. Termasuk diantaranya ayat hijab. Belum diturunkan ayat hijab. Jadi pendapat beliau bersesuaian dengan firman Allah. Makanya kata Nabi Muhammad, laqad kana fi man qablakum nasun muhaddatsun, law kana fi ummati ahadun lakana Umar. Dulu umat-umat sebelum kalian itu ada orang-orang yang muhaddats, artinya mulham, diberikan ilham. Dia seperti wahyu tapi bukan nabi dan rasul. Al khabarul khafiyyu sari', wahyu itu artinya kabar yang rahasia datangnya cepat. Sekelebatan langsung masuk ke relung hati Nabi Muhammad selesai. Itu Nabi dan Rasul namanya wahyu. Non Nabi dan Rasul yang mendapatkan berita seperti itu namanya ilham. Bahasa kitanya wangsit. Biasa di pinggir jalan, mi wangsit. Itu pangsit ya. Dan jika di umatku ini ada orang seperti itu, Umar bin Khattab lah orangnya. Makanya beliau bersesuaian pendapat beliau sampai tiga ayat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki guru mengaji. namun guru ngaji saya dari pengajian sebelah. Oh iya iya. Ya masih Baitur Rahman berarti ya. Ya, dalam kurung berbeda manhaj, siap. Setiap selesai mengaji, beliau selalu mendoakan doa selamat buat saya. Namun saya tidak tahu doa selamat apa yang beliau baca. Apakah saya harus ikut mengangkat tangan atau tidak usah? Misalnya, saya belajar ngaji setara privat Ustaz. Hanya berdua, saya dan beliau. Mohon solusinya. Ini juga momen untuk berdakwah ya. Karena kalau dirutinkan, kita perlu dalil. Hukum asal doa, ya boleh. Hukum asal doa, yang angkat tangan. Tapi kalau Anda rutinkan untuk satu amal, ya kita perlu dalil. Setiap hari ngaji harus doa. Ya, ini perlu dalil. Karena para sahabat pun ngaji. Nabi Muhammad pun ngaji. Maka kita perlu dalil. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak, ya ini kayak orang misalnya selamatan rumah, doa selamat. Itu sesekali, no problem, gak ada masalah. Tapi kalau dirutinkan, itu yang kemudian perlu pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin momen Anda berdakwah kepada beliau. Yani ketika kita menutup membaca Al-Qur'an dengan doa kafaratul majlis, itu sudah doa. Subhanakallahumma bihamdika, itu adalah doa. Itulah yang lebih pantas untuk kita baca, karena majlis kita akan kita tutup dengan doa kafaratul majlis, bahkan bukan dengan sadaqallahul azim, tapi doa kafaratul majlis ketika Anda selesai membaca Al-Qur'an. Dan saya tahu pada poin ini akan dipotong oleh Hidayah _ 2017. Wali juga ulun lah. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Wali santri. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Barakallahu fiik, wafikum barakallahu. Ustaz, dari dua cucu Nabi Muhammad SAW, hanya Husain yang ana dengar ceritanya sejak ana kecil hingga sekarang. Dan ana hampir tidak pernah mendengarkan cerita tentang Hasan. Siap. Pertanyaannya ini, pertanyaannya itu tukul itu ya, kerasukan tukul ya. Mengapa? Aduh, Ustaznya lapar ya. Mengapa riwayat atau cerita tentang cucu Nabi Muhammad Hasan tidak pernah terdengar? Bukan tidak pernah terdengar ya. Mungkin ya ini kita yang kurang baca. Kan ulun pernah sarankan kepian buku Hasan dan Husain. Itu di antara yang terbaik tuh, keluaran pustaka Imam Syafi'i. Walaupun saya pribadi belum khatam ya, saya hanya baca. Di antara tips baca kitab itu baca indeksnya dulu, baca daftar isinya. Anda akan ketemu dengan satu judul yang Anda sukai. Itu cara baca buku. Selain tentunya sebelum Anda baca buku, kenali siapa pengarangnya. Kedua, baca muqaddimah pengarangnya. Anda akan tahu kitab ini tentang apa, dia akan ringkas. Itulah metode penulisan. Saya sok tahu ya, padahal saya gak bisa nulis ya. Yang jelas, kemudian baca indeksnya atau daftar isi. Pasti ada satu judul yang menarik hati Anda. Itulah yang Anda baca dulu. Nanti lama-kelamaan, dalam cerita tertentu misalnya, ini sudah disampaikan pada bab, akhirnya Anda kebaca lagi tuh bab yang lain. Akhirnya selesai itu buku. Itu cara baca buku. Wallahu a'lam bishawab. Cari dan Anda akan mendapatkan yang menarik untuk Anda baca. Dan Anda bisa membelinya. Dan di antaranya tadi juga kitab yang kedua tadi. Sampai cerita Hasan dan Husain, dua cucu Nabi Muhammad yang paling beliau cintai. Mungkin ya, ini mungkin ya. Di antara sebab kenapa cerita Husain lebih banyak, karena anak Husain memang lebih banyak. Keturunan Husain jauh lebih banyak dibandingkan Hasan. Terlepas dari itu semuanya, bisa jadi kemudian sejarah Hasan ditutupi sama orang-orang Syiah. Bisa. Maka kita harus membaca, karena ulama salafus saleh, ulama yani salaf juga telah menuliskan keduanya. Dua cucu Nabi Muhammad, bahkan disebutkan saking cintanya Nabi Muhammad, khutbah Jumat Nabi Muhammad stop untuk turun menjemput mereka berdua. Jadi disebutkan Nabi Muhammad sedang khutbah, mereka masuk, disebutkan bajunya kedodoran. Mungkin Ali bin Abi Thalib memberikan kegedeannya. Nabi Muhammad turun dan mengangkat keduanya. Memotong khutbah. Tentunya itu Nabi Muhammad ya. Jangan sampai. Ini pas lagi khutbah. Anak siapa nih? Wah, jangan ya, jangan. biarkan bapaknya yang ngurus ya. Pernah juga Nabi Muhammad sujud, disebutkan Nabi Muhammad sujud, sujudnya lama. Para sahabat itu mengira, oh mungkin turun wahyu. Karena kalau kita jadi imam dan sujudnya lama, itu perkiraan ini teguring nih. Yang di benak kita nih, imam teguring, langsung edang di belakang, soal biasanya pura-pura batuk ya. Jadi imamnya baru sadar, undang ada gorengnya. Nabi Muhammad lama sujudnya. Begitu selesai salat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, yani artinya apakah tadi ada kejadian apa? Mungkin turun wahyu kah?" Disebutkan. Kata Muhammad, "Tidak. Tadi cucu-cucuku Hasan dan Husain menjadikan aku kuda-kudaan." Anak kecil enggak bisa lihat orang sujud sedikit. Anda mungkin pernah yang punya anak, pasti ketika kita posisi kita seperti itu, mungkin Anda sholat sunnah di rumah, itu mesti anak Anda akan berusaha naik. Hasan Husain naik, dan Nabi Muhammad kata, "Dan saya tidak ingin menyetop kesenangan mereka." Jadi Nabi Muhammad diemin, mereka jadikan kakeknya kuda-kudaan. Wallah nam bisa. Jadi Nabi Muhammad sangat cinta dengan dua cucu beliau ini. Wallah nam bisa. Jadi banyak buku ya, banyak buku. Di antaranya dua yang disebutkan tadi layak dimiliki ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Walaupun untuk yang Hasan Husain itu lebih detail Hasan Husain, tapi kalau yang khibah minat tarikh itu panjang, sejak Nabi Muhammad meninggal sampai fitnah di zaman yakni Hasan dan Husain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum barakallahu. Ada seorang ustaz bergelar doktor menyatakan bahwa boleh mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihi salam dan berdalil dengan surah Maryam, tolong jelaskan bagaimana. Saya enggak bisa jelaskan karena Ustaz Firanda sudah jelaskan. Videonya mungkin 10 menit. Bahkan Ustaz Firanda enggak sebutkan doktor. Ustaz Firanda sebutkan inisial Quraisy Shihab langsung. Jadi inisialnya Quraisy Shihab ya. Jadi pendalilannya beliau bantah, saya tidak bisa nukilkan sekarang. Di YouTube ada. Ustaz Firanda tentang Ustaz Firanda selamat Natal. Gitu aja Anda cari di YouTube, dan banyak video beliau, salah satunya bantahan untuk ini. Wallahu a'lam bissawab. Di mana di antara sedikit bantahannya adalah bahwasanya ini kata selamat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan selamat dengan bahasa kita. Jangan disama-samakan. Silakan tonton ya, biar Anda ya, modal-modal kuota sedikit lah. Kalau Anda enggak punya, add nih wifi-nya miss ya. Tanya mungkin sekarang Anda akan dikasih gitu ya passwordnya ya, besok udah ganti. Lanjut. Mohon maaf ya, saya enggak bisa jawab. Karena Ustaz Firanda disertasi S3-nya tentang liberalisme, jadi yang begitu-begitu dibantai sama beliau. Karena ini kadang-kadang seruan untuk semua agama sama, semua agama baik, semua juga masuk surga kan gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di antara bentuk kita, barok kita dari orang Yahudi, Nasrani, Majusi atau sebagian kaum muslimin yang melakukan dosa besar kekufuran, sudah dinasihati tapi masih lanjut, di antara bentuk kita berlepas diri dari mereka, khususnya Nasrani sekarang, kita tidak gembira dengan hari raya mereka, kita tidak ikut berpartisipasi dengan hari raya mereka, dan kita tidak mengucapkan selamat untuk hari raya mereka. Itulah bentuk barok kita, bentuk berlepas diri kita secara mutlak dari orang-orang yang demikian. Harus jelas prinsipnya seorang muslim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, cukup. Apakah mengikuti manhaj salaf ini merupakan standar baik atau tidaknya agama seseorang? Bagaimana jika dihadapkan dengan pilihan akhwat hafal Quran, jago bahasa Arab, tetapi tidak bermanhaj salaf, atau akhwat yang hafalannya biasa, bahasa Arabnya standar, tetapi sudah ngaji salaf? Wow. Iya. Pinter antum bikinnya. Pinter antum milih pertanyaannya, bikin pusing ya. Jamaah, manhaj salaf itu pasti benar. Pengikutnya enggak. Kitanya kan masih banyak dosa. Semua kita mengikuti kan, dosa masih sana sini. Tapi manhajnya, prinsipnya, metode beragamanya Nabi Muhammad dan para sahabat mesti benar. Maka dia adalah barometer. Tapi kalau kemudian pengikutnya jadi standar, maka enggak. Maka untuk kasus ini, ada akhwat hafal Quran, bahasa Arabnya jago. Wah, ayam dong ya. Ayam jago. Jadi waktu itu, ini obrolan waktu awal-awal, Kanzu mulai banyak bertanya ya. Waktu dia kelas 1 atau TK 0 besar waktu itu. Jadi ketika dia lihat ayam, mak, nanya sama emaknya, itu ayam kenapa yang satu gak ada gini-gininya? Dia gak bisa ngomong jambul. Yang satu ada ini-ininya mak, yang satu enggak. Oh kata emaknya, itu betina nak, itu jantan. Oh sudah, itu satu momen. Di momen yang lain, kami berjalan bersama, dia lihat ayam dan jambulnya itu luar biasa, dari depan sampai belakang. Mak, ini ayam jantan sekali, katanya. Jadi patokan dia berarti ini laki banget ini ayam. Gitu. Itu Kanzu ya, kocak juga ya. Umurnya 7:30 ya. Waktu itu 6.5 tahun dia bilang 7:30 ya. Cukup viral ya. Lokate jam. Beberapa kali dia sering, bah, ayo bah, transfer gemuknya ke ulun. Dia merasa dia kecil ya. Ya kalau bisa dari kemarin saya transfer 15 kilo. Gak bisa sih ya. Bagaimana jika dihadapkan dengan pilihan akhwat hafal Quran, jago bahasa Arab tapi tidak bermanhaj salaf, atau akhwat yang hafalannya biasa, bahasa Arabnya standar, cuman anak anta ya, anak antum ya, hada babun ya. Ya bahasa Arab standar. Hadihi standarun ya. Enggak bisa dia bahasa Arabnya standar tuh apa gitu. Tetapi sudah ngaji salaf. Oke. Maka pilihan kita adalah akhwat yang hafal Quran, yang bahasa Arabnya bagus, tapi ngaji salaf. Wah. Susah ya, susah ya. Wallahualam bishawab, mungkin yang kedua ya, mungkin yang kedua. Habis itu kemudian hafalannya digenjot lagi, bahasa Arabnya digenjot lagi. Karena mungkin Anda dihadapkan pilihan betul-betul harus milih sekarang, akhwat yang mana. Wallahualam bishawab. Maka agamanya yang baik dan kemudian manhajnya lurus, plus ya juga pikirkan bongas kada, keto. Wallahualam bishawab. Karena Anda akan bertemu setiap hari. Dan patokan perempuan cantik itu kalau bangun tidur cantik. Bangun guring bungas bini pian, beh apalagi dandan kayak badut. Enggak, kalau bangun tidur aja cantik apalagi dia dandan ya. Ulun rasa cukup ya, ini banyak banget, kita pending lah ya. Jadi ini ada berapa orang yang dapat hadiah nih? Nanti ambil hadiahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup lah, cukup. Oke, yang pertanyaannya dibacakan, silakan nanti ambil hadiahnya setelah pengajian atau setelah sholat di ruang streaming. Cukup ya. Ada ruqyah dengan Al-Quran, zikir pagi dan petang, dan ruqyah dari As-Sunnah. Saya pengen kemudian dengan kreativitas sebagian di antara antum, kita bikin gini yang banyak dan kemudian kita bagi-bagikan gratis ya. Ini oleh-oleh umroh ya, saya cuma belinya sedikit ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.